أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat. Di antaranya dapat juga malam hari ini kita mengadakan pengajian yang semestinya mungkin tak dapat. Karena tadi saya pun sudah SMS bahwasanya kelas malam hari ini tak ada. Tetapi ada juga. Sehingga daripada tengah hari tadi saya belum balik ke rumah lagi. Tengah hari tadi kita di DKL. Selepas tu saya balik, belum sampai ke rumah, kereta tu rosak lagi. Kemudian terus ke bengkel Kampung Kayu Ara. Sampai di sana tak selesai juga, karena bengkel tu dah nak tutup pula. Nah, sekarang kereta tu diletak kat Kampung Kayu Ara sana. Kemudian tadi Haji Laidin jemput saya ke sana dan terus ke sini. Jadi pada malam hari ini baju pun macam ni. Kemudian nak adakan kelas seperti biasa, mungkin tak begitu selesa kita menulis. Dan saya pun tak bawa buku, buku ni pun dipinjamkan juga. Kita masih ada tertinggal tajuk yang ke-30 dari 30 perkara ini. Terpulang pada kita nak kita teruskan membahaskan 30 perkara ini, tapi kalau kita bahaskan tidak dengan menulis ayat jadi pembentulis seperti biasa, mungkin kurang selesa. Atau kita boleh bahaskan tajuk yang lain, yaitu tajuk berkaitan dengan ilmu Al-Quran. Apabila maulah, di antara ilmu Al-Quran yang jarang dibahaskan padahal berkaitan langsung dengan Al-Quran adalah ilmu tentang urutan ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran itu diurut sedemikian rupa. Apabila mau, itu kita bahas. Maka kita tutup buku kita ini terlebih dahulu. Kita pindah kaji ke ilmu munasabatul ayat, urutan ayat Al-Quran. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat juga mengadakan kelas. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Kemudian tidak lupa pula berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda cinta kita kepada baginda Rasulullah, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Kita bersepakat sajalah untuk membahaskan tentang ilmu urutan ayat-ayat Al-Quran. Jadi buku ini kita tanggungkan dahulu, karena biasanya kita membahaskannya dengan ayat Al-Quran yang kita tulis di whiteboard. Sekarang kita tidak selesa menulisnya, maka kita membahaskan yang berkaitan dengan urutan ayat-ayat Al-Quran. Sebagai pendahuluan, ayat-ayat Al-Quran urutannya yang sekarang ini tidak sama seperti urutan yang turun kepada Rasulullah dahulu. Yang turun kepada Rasulullah dahulu yang selama 23 tahun urutannya tidak seperti yang kita jumpai dalam Al-Quran hari ini. Kalau dalam Al-Quran hari ini kita ada Al-Fatihah, selepas itu Al-Baqarah, selepas itu Ali Imran dan seterusnya. Nah, padahal yang turun kepada Rasulullah dahulu yang pertama kali bukan Al-Fatihah, tetapi Iqra, 5 ayat pertama daripada surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang pertama. Kemudian Rasulullah pulang ke rumah minta diselimutkan oleh isteri baginda, diselimutkan. Apabila sudah berada dalam selimut, turun lagi ayat yang kedua, urutan yang kedua setelah Iqra, yaitu ya ayuhan muddatsir kum fa'anzir, atau ada satu lagi yaitu ya ayuhan muzammil kumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alayhi wa rattilil qur'ana tartila. Nah, Iqra, Al-Mudathir, kemudian Al-Muzammil. Selepas itu Rasulullah naik ke atas Bukit Safa mengumpulkan kafir Quraisy. Kemudian Rasulullah menyampaikan bahwasanya baginda adalah Rasul yang diutus. Tetapi datang Abu Lahab, hanya untuk itu engkau kumpulkan kami di sini wahai Muhammad, celakalah kamu wahai Muhammad. Turun pula ayat yang keempat, tabbat yada Abi Lahabi watab, yang celaka itu adalah kedua tangan Abu Lahab. Nah, ini urutan menurut turunnya dahulu. Tetapi ayat Quran yang sekarang ini urutannya bukan menurut ayat yang turun dahulu. Urutan ayat yang sekarang ini adalah setelah Al-Quran itu turun semua ya. Sudah 30 juz turun. Kemudian pada bulan Ramadan datang malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah mentadarus Al-Quran. Rasulullah diperintahkan untuk membaca Al-Quran yang sudah turun semuanya lengkap. Rasulullah hafal semua Al-Quran. Kemudian wahai Rasul, baca ini Fatihah, baca ini Al-Baqarah, baca ini. Nah, Rasulullah pun membacanya sampai ke An-Nas terakhir. Nah, urutan yang ada sekarang ini adalah urutan yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah. Apabila urutan yang ada sekarang ini adalah yang diajarkan oleh malaikat Jibril, bermakna yang diajar oleh malaikat Jibril itu adalah perintah Allah. Apa sebab? Sebab malaikat itu tidaklah melakukan sesuatu melainkan atas perintah Allah. Malaikat bukan melakukan sesuatu itu dengan kehendak sendiri, bukan, tapi dengan perintah Allah. Sepenuhnya malaikat itu menjalankan tugas seperti perintah Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah melanggar atau menyimpang dari apa yang diperintahkan. Nah, jadi kesimpulan sebagai pendahuluan, jadi urutan ayat-ayat Al-Quran yang ada sekarang ini adalah atas perintah Allah melalui malaikat Jibril alaihi salam. Apabila dengan perintah Allah, dengan perintah Allah bermakna dengan kehendak Allah, dengan pengetahuan yang datang daripada sisi Allah. Apabila dengan kehendak Allah atau dengan pengetahuan Allah, dengan ilmu Allah, bermakna di dalam urutan tersebut pasti ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Sebab yang menetapkan urutan tersebut adalah Allah yang maha bijaksana, Al-Hakim. Maka pastilah di dalam urutan tersebut ada hikmah, ada kelebihan, ada manfaat di dalam urutan-urutan ayat tersebut. Sebab yang berfirman adalah Allah yang ilmunya luas. Kalau kita yang berkata-kata, urutan itu, urutan tersebut belum tentu lagi mendatangkan manfaat. Nah, tetapi apabila Allah yang berfirman, pasti di dalam urutan ayat tersebut ada hikmahnya. Maka para ulama telah menetapkan bahwasanya salah satu ilmu dari ilmu Al-Quran, ulumul Quran, adalah ilmu urutan ayat-ayat Al-Quran. Umpamanya Syekh Az-Zarkashi di dalam kitab beliau yaitu Al-Burhan fi Ulumil Quran, membuat satu judul, judulnya adalah ilmu urutan ayat-ayat Al-Quran, munasabatul ayat. Diikuti setelah itu oleh Imam As-Suyuti dalam kitab beliau Al-Itqan fi Ulumil Quran. Nah, jadi urutan ayat ini sudah menjadi ilmu sekarang. Tinggal lagi sekarang ini kita sudah punya ilmu itu belum? Ilmu urutan ayat dan ilmu urutan surah, surah-surah Al-Quran, surah Al-Quran, surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, itu ada ilmunya itu. Sekarang kita ambil sajalah ilmu urutan ayat dalam Al-Fatihah saja dahulu. Kalau nanti cukup masa, kita pindah ke Al-Baqarah. Al-Fatihah ada berapa ayat? Ada 7 ayat. Coba, siapa yang punya ilmu? Bismillahirrahmanirrahim dahulu. Setelah bismillah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Setelah Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim. Setelah Ar-Rahmanirrahim, Malik Yaumiddin. Sampai Malik Yaumiddin ya dahulu. Apa rahasianya Bismillahirrahmanirrahim dahulu? Setelah itu Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim. Segala puji bagi Allah. Siapa Allah yang mengatur sekalian alam? Siapa Allah? Ar-Rahmanirrahim yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Siapa Allah? Malik Yaumiddin, penguasa pada hari pembalasan. Apa kira-kira yang boleh disebut dengan urutan ini? Hah? Puji. Ketujuh-tujuhnya itu pujian bagi Allah. Yang pertama atas itu adalah puji Allah, yang paling dua itu adalah untuk umat. Semua untuk umat. Bismillah untuk umat. Alhamdulillah pun untuk umat. Malik Yaumiddin untuk umat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in untuk umat. Kita puji Allah dahulu. Kita bermohon. Bermohon nanti baru ihdinas siratal mustaqim, baru memohon. Awalnya tak ada memohon. Kita puji dulu. Nah, sekarang urutannya mengapa bismillahirrahmanirrahim? Bismillahirrahmanirrahim dengan memohon pertolongan kepada Allah. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah yang mengatur sekalian alam. Bismillah, Alhamdulillah. Apa kaitan bismillah dengan Alhamdulillah? Apa kaitannya? Kan urutan ini. Bismillah dahulu, baru Alhamdulillah. Hah? Semuanya pujian. As-sab'ul matani, 7 ayat pujian. Al-Fatihah itu disebut sebagai 7 ayat puji-pujian. Bermakna jangan pujian itu jadikan jawabannya. Cari lagi kata yang lain yang boleh membezakan ini dahulu, selepas itu baru ini, selepas itu baru ini. Apa? Tak dapat. Baik, Imam As-Suyuti dalam munasabatul ayat menjelaskan bismillahirrahmanirrahim di awal perbuatan, alhamdulillahirrabbilalamin di akhir perbuatan. Jadi kaitannya dengan perbuatan. Di awal perbuatan bismillahirrahmanirrahim. Maka Imam Suyuti menyampaikan sebuah hadis Rasulullah, kullu amrin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa akhta. Setiap amalan perbuatan tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, akhta, terputus, tak ada pahala. Kalau perbuatan dilakukan tapi tak baca bismillah, tak ada pahala. Kemudian setelah perbuatan dilakukan, Selesai perbuatan dilakukan, apa apa yang dibaca? Tadi sebelum perbuatan, bismillah. Selesai perbuatan, alhamdulillah. Oh, jadi urutan bismillahirrahmanirrahim dengan alhamdulillahirrabbilalamin adalah kaitannya dengan perbuatan manusia. Yang satu di awal perbuatan, yang satu lagi di akhir perbuatan. Setelah itu, maliki yaumiddin, penguasa pada hari pembalasan. Apa pula kaitannya dengan perbuatan? Maliki yaumiddin, penguasa pada hari pembalasan. Kaitannya, menurut Imam As-Suyuti, apabila perbuatan dimulakan dengan bismillah, ada pahala? Ada pahala. Diakhiri dengan alhamdulillah, bermakna kita mengingat Allah, bersyukur kepada Allah yang telah memberikan pertolongan kepada kita sehingga mampu kita melakukan perbuatan tersebut sampai ke akhirnya. Nah, apabila kita melakukan perbuatan dengan menyebut nama Allah di permulaan dan di akhir, maka perbuatan tersebut dinilai ibadah. Apabila dinilai ibadah, ada pahalanya? Ada pahalanya. Ada pahalanya. Pahala tersebut akan datang kembali nanti di hari pembalasan berupa berupa kebaikan dari sisi Allah. Syurga. Malik yaumiddin, penguasa pada hari pembalasan yang akan membalas setiap setiap perbuatan yang telah bernilai ibadah ketika dilakukan di dunia. Jadi urutannya urutan. Ini kan pengajian kita kan urutan ayat ini. Urutan ayat, bismillah sebelum perbuatan, alhamdulillah setelah perbuatan, maliki yaumiddin yang dibuat itu nanti akan didapatkan kembali pada hari pembalasan, karena penguasa hari pembalasan nanti akan membalas apa yang telah dilakukan di dunia. Maka tidak akan sia-sialah apa yang dilakukan di dunia. Tiga, ini urutannya. Oh, jadi rupanya bismillah, alhamdulillah, malik yaumiddin adalah hidup manusia daripada dunia hingga hingga akhirat. Sudah? Sekarang ni boleh dikembangkan lagi ni. Kalau mau mengembangkannya, umpamanya bismillahirrahmanirrahim, ilmu memulakan perbuatan. Ini pun juga sama seperti ayat yang pertama kali turun. Karena ayat yang pertama kali turun adalah ayat yang menerangkan permulaan dakwah Rasulullah, perjuangan hidup Rasulullah. Ayat yang pertama turun kepada Rasulullah adalah Iqra bismi rabbika, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Sama, Iqra bismi rabbika. Kalau surah Al-Fatihah pula bismi, sama-sama bismi. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa sama-sama bismi? Sebab kedua-dua ayat tersebut adalah menerangkan tentang permulaan perbuatan. Yang satu menerangkan permulaan perbuatan, setiap perbuatan yang kita lakukan. Yang satu, Iqra bismi rabbika, permulaan perbuatan dakwah yang dibebankan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah? Baik, kita tengok pula urutan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan meminta tolong kepada Allah. Siapa Allah? Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat berikutnya, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim. Mengapa tak langsung saja Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Malik yaumiddin? Mengapa ada perantara antara Allah dengan Ar-Rahmanirrahim di alhamdulillah itu? Dengan apa perantaranya? Apa yang ditambah di situ? Rabbil alamin. Jadi di permulaan perbuatan tak disebut Rabbil alamin. Tapi di akhir perbuatan disebut Rabbil Alamin. Diurut, diurut ini urutan ini. Diurut sedemikian rupa, pasti ada hikmah di situ. Apa hikmahnya? Apa hikmahnya? Ini ayat kita baca ini setiap rakaat salat ini. Ini kita lihat dari sisi ilmu urutannya saja ini. Bukan kandungannya, kandungannya sudah kita pelajari dulu. 7 tahun yang lalu. Sini lah. Sudah lupa ulang lah. Ini urutannya saja. Mengapa di Alhamdulillah Allah munculkan Rabbil Alamin? Sebenarnya kalau mau diurutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tapi di Alhamdulillah Allah munculkan Rabbil Alamin karena setelah manusia melakukan perbuatan nampak sekali, setelah manusia melakukan perbuatan nampak sekali, yang mengatur urusan manusia itu sebenarnya bukan manusia. Yang mengatur manusia, mengatur urusan manusia itu sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia telah memahami, meyakini, mengakuinya, maka sepatutnya lah manusia menambahnya dengan Rabbil Alamin, dengan bimbingan Allah, dengan petunjuk Allah melalui firman-Nya ini. Kalau Allah tak aturkan, kalau Allah tak aturkan, tak jadi perbuatan kita. Kalau mau makan, Bismillahirrahmanirrahim. Selesai makan, Alhamdulillahirrabbilalamin. Mengapa selesai makan ditambah dengan Rabbil Alamin? Karena Allah yang mengatur makan kita itu. Diaturnya sedemikian rupa. Makanan kita daripada mana datangnya? Ikan daripada laut? Nasi daripada mana? Daripada Kedah? Sampai KL. Diuruskan sedemikian rupa. Dimasak. Kemudian kita pun memakannya. Masuk dalam mulut. Sudah masuk dalam mulut? Ditelan. Masuk dalam perut. Di dalam perut? Diurus sedemikian rupa. Dan kita pun merasa kenyangnya. Allazi at'amahum min ju'. Dialah Allah yang menghilangkan laparmu. Jadi siapa yang menguruskan kita ini? Menguruskan makanan kita dan menguruskan tubuh kita. Diuruskan tubuh kita yang tadi lapar, sekarang sudah tak lapar lagi. Kenyang. Kenyang. Ini siapa yang menguruskan ini? Kita memperakuinya. Tak ada yang tak memperakuinya. Yang menguruskan makanan tersebut diuruskan sedemikian rupa sehingga sampai masuk, sampai mengenyangkan. Yang menguruskannya adalah Allah. Maka patutlah ketika itu menyebut Rabbil Alamin. Mengapa yang awal Ar-Rahman Ar-Rahim, kemudian yang berikutnya juga Ar-Rahman Ar-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim, diulang 2 kali. Nah, yang pertama itu Ar-Rahman Ar-Rahim di Bismillah, kita mohon rahmat Allah di permulaan perbuatan. Ar-Rahman Ar-Rahim untuk kali yang kedua, kita mohon rahmat Allah setelah perbuatan dilakukan. Karena kita ini memerlukan rahmat Allah secara berterusan. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim. Karena apabila makanan sudah masuk dalam perut, kita juga memohon rahmat Allah. Bukan hanya memikirkan masuk saja makanan, tidak. Tapi sudah masuk makanan, juga kita fikirkan, janganlah nanti dia di dalam perut menjadi penyakit, mendatangkan kemudaratan. Tapi hendaknya dia mendatangkan tenaga, bermanfaat bagi tubuh kita. Maka ya Allah, berikan pula rahmat berikutnya kepada kami. Sentiasalah kami ini diberi rahmat di permulaan perbuatan. Berikan rahmat kepada kami. Setelah perbuatan selesai pun, terus berikan rahmat kepada kami. Tengok urutan ayat ini. Maliki yaumiddin, penguasa pada hari pembalasan. Oh, bermakna hidup kita ini bukan hanya untuk di dunia ini saja, tetapi hidup kita ini adalah untuk dibalas di hari pembalasan. Oh, ini dia urutannya. Dunia, terus akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Mau tidur. Bismika. Bismi juga. Bismika. Allahumma ahya wa amut. Tidur. Kemudian bangun pagi hari. Bangun. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Meskipun berupa tidur. Tidur. Berapa jam tidur? Berapa jam? Katakanlah dari jam 11 sampai pukul 4. Ya. Betul pukul 4 atau pukul 6? Pukul 4 lah. Salat tahajud kan? Pukul 11 sampai pukul 4, 5 jam. 5 jam. Apabila dimulakan perbuatan tidur dengan bismillah dan nanti ketika bangun diakhiri pula dengan alhamdulillah, maka dia sudah menjadi perbuatan yang ada nilai pahala di dalamnya. Yang 5 jam itu akan didapatkan kembali nanti di hari pembalasan. Penguasa pada hari pembalasan akan memberikan balasannya meskipun hanya berupa tidur. Kalau berupa tidur saja dibalas, apalagi berupa bangun. Tidur saja dibalas, apalagi bangun. Tetapi ramai manusia bangun itu pun tak dibalas, apalagi tidur. Apa sebab? Sebab bangunnya ketika dia bangun, dia tak mulakan dengan bismillah dan dia tidak akhiri dengan alhamdulillah. Seperti hadis Imam As-Suyuti tadi, setiap amalan yang tidak dimulakan dengan bismillah, tak ada amal, tak ada pahala. Kosong. Sia-sia. Oh, jadi hidup ini, konsep hidup ini mudah saja. Dari urutan ayat saja. Ilmu urutan ayat menerangkan. Mulakan perbuatan, bismillah. Akhiri perbuatan, alhamdulillah. Akan dapat balasan di hari akhirat. Itulah dia konsep ibadah di dalam Islam. Dan memang tujuan kita untuk beribadah. Dan ibadah itu semestinya ditujukan hanya kepada Allah. Maka ayat berikutnya, Iyyaka na'budu. Itu urutan ayat itu. Urutan ayat. Iyyaka na'budu. Setelah nampak konsep bismillah, alhamdulillah, maliki yaumiddin, maka kita pun memperakui dengan menyatakan hanya kepada engkau kami beribadah. Dan untuk ini kita hidup. Dan inilah tujuan kita hidup. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Karena untuk ini kita hidup, untuk beribadah ini kita hidup, musuh kita tidak rela kita beribadah kepada Allah. Digoda kita, diganggu kita, dihalang kita. Kita pula makhluk yang lemah. Makhluk yang lemah. Kadang-kadang berjaya, kadang-kadang tidak berjaya. Seperti Nabi Adam dahulu, tidak berjaya ketika di dalam syurga. Karena Nabi Adam lemah. Terlupa, tanpa sengaja, akhirnya tidak dapat beribadah kepada Allah. Larangan Allah dilanggar. Jangan dekati pokok yang satu ini, didekati. Itu karena kelemahan kita, bangsa manusia. Karena kita lemah, maka boleh jadi kita tidak dapat sempurna menunaikan ibadah. Karena kita lemah, supaya sempurna juga menunaikan ibadah, bagaimana caranya? Minta pertolongan. Maka ayat berikutnya, wa iyyaka nasta'in. Tengok urutan ayat. Maka siapa yang mempelajari urutan ayat setelah memahami kandungan ayat, dia akan dapat melihat melihat tajuk secara komprehensif, secara menyeluruh, tidak sebahagian-sebahagian atau sepotong-sepotong, tidak juz'i, parsial, tidak, tetapi dia secara komprehensif. Itu dia Fatihah itu yang kita baca setiap solat, itu kandungannya. Bukan hanya sekadar dibaca saja, konsep hidup rupanya di dalam. Kita ni lemah karena kita berdepan dengan musuh. Musuh dari dalam diri kita yang memastikan kita untuk tidak beribadah. Musuh daripada luar diri kita yang juga memastikan kita untuk tidak beribadah. Musuh dari dalam, hawa nafsu. Musuh daripada luar, daripada luar, syaitan. Karena kita makhluk yang lemah, tak akan mungkin menjalani hidup dengan kelemahan kita, maka kita mestilah menjalin hubungan dengan yang, dengan yang sempurna, untuk menutupi kelemahan kita. Bagaimana caranya supaya yang sempurna itu menutupi kelemahan kita? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Urutan ayat berikutnya. Bagaimana caranya? Ihdinash shiratal mustaqim itu apa itu? Berdoa. Karena berdoa itu adalah menjalin hubungan. Bila kita berdoa, bila kita memohon, di saat kita merasa bahwasanya kita lemah, kurang, tak berdaya, bila kita mohon pertolongan kepada orang lain, di saat kita tak berdaya. Kalau kita mampu, kita tak minta tolong. Konsep doa pula muncul. Doa apa yang paling berguna supaya tetap beribadah? Doa minta petunjuk di atas jalan yang lurus. Ihdina siratal mustaqim. Jadi urutan ayat, permulaan perbuatan, akhir perbuatan, pembalasan di hari akhirat, ke atas perbuatan yang dilakukan di dunia, kemudian perbuatan itu hendaklah dipersembahkan hanya kepada Allah sebagai ibadah. Kita pula makhluk yang lemah, kadangkala tidak berjaya beribadah kepada Allah, maka hendaklah memohon pertolongan kepada Allah. Bagaimana cara memohon pertolongan kepada Allah? Berdoa. Ini urutannya. Setelah berdoa, apabila memang kita ini adalah hamba, hamba Allah, maka doa kita pasti dikabulkan. Itu sudah menjadi janji Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Apabila hamba-Ku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang-Ku, katakan Aku ini dekat, Aku akan perkenankan doa hamba-Ku apabila hamba-Ku itu berdoa kepada-Ku. Akan diperkenankan kalau kita sebagai hamba Allah berdoa. Siapa di antara manusia itu yang berdoa kepada Allah? Semua manusia berdoa kepada Allah? Tidak. Hanya sebahagian kecil manusia yang berdoa kepada Allah, yang memohon kepada Allah. Sebahagian besar tak mau berdoa kepada Allah. Yang berdoa kepada Allah, alladzina an'amta 'alaihim. Yang tak berdoa kepada Allah, al-maghdubi 'alaihim waladhdallin. Buktinya, siapa alladzina an'amta 'alaihim? Siapa? Para nabi dan rasul. Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin.